gampang. Gampang weh, awewe mah eueuh izin salaki mah teu bisa nyi eueuh. Nya kudu diizinan atuh. Eueuh, tong aya, tong aya. Pamimpin baleunghar loba kene hirup nu jalujur geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasiko dapur. Tah kitu kahayang akan pamajikan teh kudu bisa nyukupkeun karimakeun kana gaji salaki. Selamat dunia akhirat. Eta nodara penuh gitu nyai. Sing inget ya hari namarana dunia berlidah pandang masa sambiran. Sarwa pangkat oku berkepulasan. Dona naon sangsara lahir manuk penting mabengar mati suku mahate. Ya dan itu Kang abdi serahkan pengen kaya kasenangan. Sebelah naon kesalahan akan tuh tingali istri napa lepnan kapitan tuh tingali istri napa mimpin mas rencem imah agreng sawah nangaplak mobil mersi pang anyana sangka geningnya buka pemajikan teh panasan saha nu ngarerapkeun. Memeh urang pepegatan akang re merepepeling tanguk desak kabeh pamimpin baleunghar dekat loba kene hirup nu jalujur geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasiko dapur marukan teh gampang geus main balik wae da kudu aya izin salaki. Jangan kurang hirup teu beunghar. jeli herang-herang panon muji syukur ka pangeran mulus rahayu salamet dunya akhirat.